Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Ramadan satu bulan penuh yang telah kita lewati dengan segala kekurangan kita. Tapi karena Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, dan Allah sangat sayang sama hamba-hambanya, maka kita pun dengan segala kekurangan diberikan kenikmatan, diberikan kelezatan, diberikan banyak hal di Ramadan, dan juga nikmat Idul Fitri yang telah kita rasakan bersama-sama kemarin lusa, dan hari-hari ini pun masih suasana Id sebagaimana yang dijelaskan sebagian para ulama, seperti sebagian Malikiyah dan para ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin dan benar-benar merasakan bahwa nikmat ini lebih mahal daripada nikmat harta dan nikmat dunia. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan selanjutnya, marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar teori dan retorika. Kita diberikan taufik untuk bisa memahami, menerima dan mengamalkan, tentu saja dengan segala kekurangan kita dan segala kekhilafan kita. Gak bisa kita tampil perfect. Pasti kita melakukan kesalahan, tapi kita bisa manfaatkan ilmu kita, dan salah satunya kalau kita buat salah, udah segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Gitu. niatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi gak harus pakai kaidah gelas kaca kalau sudah pecah gak bisa disatukan kembali. Ya kalau pecah buat baik aja, insya Allah nanti diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuatkan syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jaga tauhid, jangan melakukan kesyirikan, dan ikutilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah hitung-hitungan dalam bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bakhil, orang yang pelit itu, kata Nabi SAW, man idza dzukira rasmi lam yusalli alayya. Orang tuh kalau disebutkan namaku dia enggak bersalawat kepada diriku. Makanya perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berikutnya kalian, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil dan memenangkan perjuangan meraih gelar takwa pada Ramadan kali ini. Nah, hadirin Allah muliakan, ternyata cocok nih dengan bab ke-15 yang akan kita bahas. Jadi ini kajian bukan kajian tematik, ini kajian Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke bab baru. Babul muhafadzah 'alal a'mal. Bab menjaga amal soleh. Bab mempertahankan amal soleh. Jadi ternyata bisa pas gitu ya, memang hidup tuh kan sering gitu ya. Padahal gak pernah ada arrangement sebelumnya, tapi kok bisa pas ya. Dan ini gak mungkin kebetulan dong, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah gitu loh, kita bisa dapat suguhan oleh Imam Nawawi sesuai dengan momentum di bulan Syawal. Momentum di bulan Syawal. Yaitu gimana kita menjaga dan mempertahankan amal ibadah yang sudah kita rintis, yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ini penting. Karena kan penyakit kita, termasuk yang bicara, itu kita udah seringkali mengalami penurunan drastis. Kalau penurunan aja sih wajar lah. Wong ibadah Nabi SAW di Ramadan dan di luar Ramadan gak sama kok. Kan gitu. Masih ingat hadis tentang 10 hari terakhir. Karena yajtahidu fil ashir al awakhir malah yajtahidu fil ghairiha. Nabi itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang gak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Berarti sama atau beda antara Ramadan dan di luar Ramadan? Beda. Tapi bukan berarti terjun bebas dan performanya di bawah standarnya orang-orang beriman atau orang-orang bertakwa. Enggak, sesuai dengan standar. Nah, ini kita butuh pertolongan dari Allah, jemaah. Gimana bisa mempertahankan amal ibadah dan menjaga? Baru setelah itu kita gunakan ilmu kita untuk mempertahankan itu. Nah, Jadi ini bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Bab menjaga dan mempertahankan amal soleh. Lalu penulis membawakan beberapa ayat rahimahullah, lalu hadis. Sebelum kita masuk ke ayat dan hadis tersebut, sekali lagi kita ingin ingatkan bahwa bab ini tuh ada korelasinya dengan bab sebelumnya. Bab, masih ingat gak bab sebelumnya? Lupa ya. Aduh, emang sering kadang-kadang tuh ketupat sama perayaan tuh banyak melupakan beberapa hal. Aduh, aku udah gak konsen ya Pak Ustaz. Bab al-iktisad fi ta'ah, bab seimbang, bab proporsional dalam mengerjakan ketaatan. Dan pesan di bab tersebut, hendaknya seseorang itu beribadah dan beramal sesuai dengan porsinya dan tidak overdosis, sehingga yang pada akhirnya dia akan memberatkan dirinya sendiri dalam beribadah, lalu menyebabkan dia gak istiqomah, gak bisa ngejaga gitu, gak bisa mempertahankan, susah banget. Dan itu kan sudah kita bahas di hadis Abdullah bin Amr bin As. Sekali berAbdullah bin Amr bin As aja, itu benar-benar kesulitan mempertahankan ritme dan pola beliau ketika beliau sudah tua. Dan beliau berandai-andai, andai saja aku mengikuti saran terbaiknya Nabi SAW. Nabi kasih beberapa opsi. Beliau gak ngelawan saran Nabi atau menyelisihi arahan Nabi, enggak, tapi kan Nabi kasih opsi. Nah, beliau ingin, beliau berpikir ya, coba saya ngikutin saran yang pertama kali itu. Karena kita bukan hanya disuruh semangat beramal, tapi kita disuruh mempertahankan. Gitulah. Dan kalau di beberapa bidang itu kayak dunia olahraga ya, kan ada istilah mempertahankan gelar juara seringkali lebih sulit daripada merebut gelar juara tersebut. Gitu. Semangat beribadah di Ramadan tuh gak mudah, berat. Tapi banyak orang, coba jujur ya, mempertahankan ibadah di setelah Ramadan itu jauh lebih sulit seringkali dibanding beribadah di Ramadan. Dan itu wajar lah, wong di Ramadan syaitan-syaitan di apa, marodatul jin, gembongnya syaitan itu dibelenggu. Nah, sekarang kan udah dilepas lagi sama Allah. Nah, hadirin Allah muliakan, makanya kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, lihat ya ulama, kalau kasih sebuah kesimpulan nih hendaknya kita renungkan, karena mereka itu ilmunya luas dan pengalaman hidupnya itu sudah sangat amat banyak, hadirin. Kata beliau, anna kathiran minan nas rubbama yakunu nashitan muqbilan ala al-khairi fayajtahidu walakinahu ba'da dhalika yaftur thumma yataqa'as wa yatahawan. Ada banyak manusia, lihat nih, banyak manusia itu bisa jadi semangat dan betul-betul terobsesi untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh, dan mereka sungguh-sungguh, kata beliau. Oh, pokoknya obses banget, semangat sungguh-sungguh. Walakinnahu ba'da dzalika yafturu thumma yataqa'as. Tapi setelah itu lemes, futur. Kita down. Dan akhirnya Waitahawan, ada-ada sisi ngeremehin, meremehkan. Padahal dulunya gak begitu, jemaah. Dulunya semangat. Gitu loh. Jadi jemaah sekalian, jangan berpikir orang-orang yang semangat beribadah di awal hijrahnya misalnya, atau semangat ibadah di Ramadan, dia akan begitu terus sampai akhir hayatnya. Kecuali dia meninggal pada saat itu ya. Tapi kalau dikasih umur panjang, oh semua bisa terjadi jemaah. Belum selesai. Gitu loh. Kalau kata anak bola, bola itu bundar. Tapi bola kehidupan juga itu bundar. Kadang di atas, di bawah. Dan simak hasil pandangan tajam para ulama. Wahada yajri kathiran lishabab. Dan ini banyak terjadi di anak-anak muda. Anak-anak muda nih. Awalnya semangat, semua kejar sana, kejar sini, semua disapu bersih. Tapi bisa turun deh, kecapean, capek deh. Lianna syab, yakunu 'inda indifa'un qawi aw ta'akhurun syadid. Karena anak muda itu seringkali sebagian mereka punya semangat yang menggelora, atau ta'akhurun syadid, ketertinggalan yang parah. Jadi anak muda itu kalau nggak semangat banget, malas banget udah. Seringkali begitu, seringkali. Idh inna ghaliba tasarrufati syababi, idh inna ghaliba tasarrufati syababi innama takunu mabniyatan ala al-atifati duna ta'aqqul. Ah, ini pelajaran buat kita nih, khususnya masih muda-muda. Karena mayoritas mobilitasnya anak muda, gerakan anak muda itu dibangun di atas al-atifah. Seringkali dibangun hanya di atas semangat. Di atas perasaan. Duna ta'akul. Tanpa pertimbangan yang matang. Tanpa menggunakan akal sehat. Dalil. Kaidah. Arahan para ulama. Nah itu. Seringkali itu begitu, jemaah. Jadi kalau udah semangat, oh pokoknya kita kerjain semua. Tapi akhirnya ngos-ngosan sendiri. Akhirnya capek sendiri. Dan itu dilakukan itu modal semangat aja. Mau ini mau itu, merasa fisik masih oke. Apalagi kalau merasa diri cerdas. Terus udah terbiasa memenangkan setiap hal yang dikerjain. Oh, itu semangat. Tapi akhirnya ngos-ngosan. Makanya kata beliau, kita lanjutkan, fatajidul wahida minhum yandafi'u wa ishtaddu fil ibadah thumma ya'jizu aw yatakasalu fa yata'akhkhar. Anda bisa lihat salah seorang dari mereka itu awal-awalnya semangat banget, wa ishtad, benar-benar punya standar yang ketat dalam ibadah, benar-benar luar biasa lah. Habis itu lemah, tsumma ya'jiz, lemah, lalu malas. Kalau lemah, aduh saya kayak butuh istirahat dulu nih hari ini, besok kita fight lagi, mungkin masih ini udah kecapean, lemah, lemes, malas, feta akhra, akhirnya ketinggalan deh. Akhirnya ketinggalan. Ini dalam loh jamaah sekalian, ini benar-benar bukan ilmu apa, kesimpulan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan memang ini ilmu kehidupan, memang begitu dari dulu sampai sekarang kan gitu. Maka kata para ulama, walihada yan bagilin insani kama nabbaha al-muallifu rahimahullah, maka seyogianya seorang manusia, seorang insan, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa hendaknya dia itu muqtasidan fit ta'ah ghairu mutajarrif, hendaknya dia proporsional dalam mengerjakan amal ketaatan, hendaknya dia seimbang, enggak ifrat, enggak berlebih-lebihan, wa an yakuna muhafizan 'alaiha, dan juga dia hendaknya ngejaga dan mempertahankan amal ketaatan yang sudah dia kerjain. Nah, gimana biar bisa ngejaga dan mempertahankan itu tadi, sesuai porsinya kalau ibadah. Jangan berlebih-lebihan. Ada porsinya. Gitu hadirin. Makanya kata para ulama, salah satu hikmah kenapa hari Idul Fitri gak boleh berpuasa, sebagian para ulama menjelaskan selain itu adalah hari raya, itu juga untuk menjaga porsi. Setelah satu bulan full, kita time out. Gitu lah. Biar porsinya tepat. Makanya justru disunahkan untuk bergembira, untuk mengungkapkan, makan-makan, ngumpul-ngumpul. Bahkan ketika Bani Arfidah itu bermain perang-perangan, Nabi SAW bukannya ngebubarin, ini udah pada tua, masih pada main aja, enggak begitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, il'abu ya Bani Arfidah, lanjutkan permainan kalian. Hatta ta'lamal Yahudu wa Nasara anna fi dinina fushah, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu dan melihat bahwa di dalam agama kita itu ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan, ada games gitu. Disuruh lanjutkan. Lanjut. Salah satu hikmahnya, karena umat Islam udah capeknya minta ampun mencari Lailatul Qadar selama 10 malam. Udah jelas-jelas kurang tidur. Dan sebagian gak bisa meliburkan aktivitas pagi dan siangnya kan. Kita kalau kita yang bisa bersyukur, itu aja udah capek banget tuh. Baru udah pakai libur. Udah bersyuruk tidur tuh. Tuh masih pegel-pegel. Sebagian saudara kita tuh gak ada cuti, tapi juga berusaha cari atau keluar, itu kan capek minta ampun. Bukan 1-2 hari, 10 hari begitu. Maka biar seimbang, gak boleh puasa di hari Id. Terus namanya Id ngumpul gitu. Namanya juga Id ngumpul, hari ngumpul. terus senang-senang. Gitulah. Walaupun di satu sisi kita sedih kehilangan Ramadan. Tapi sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam seperti dijelaskan Syekh Ibrahim Ruhaili, menukilkan keterangan para ulama-ulama yang lain bahwa seringkali dalam kehidupan kita atau dalam episode kehidupan kita itu kita diminta dan dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Dan ini susah memang. Satu amalan hati aja susah, apalagi lebih dari satu. Ya tadi ini, satu sisi sedih kehilangan Ramadan, satu sisi lain gembira karena setelah diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan. Dan sekaligus agar seimbang kondisi di dalam hati dan fisik juga, habis capek-capek gembira, semangat lagi. Gitu coba sekali. Jadi ini hal-hal penting. Dan hadirin yang Allah muliakan, jadi kata yang diarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah itu kita harus muktasid, harus proporsional, sesuai porsi. Wan yakuna muhafidzan alaih, dan dipertahankan setelah itu. Nah ini penting juga nih, terakhir. Li'annal muhafadzah 'ala tha'ah dalilun 'ala raghbati fiha. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena menjaga dan mempertahankan ketaatan itu dalil, itu bukti bahwa kita mencintai amal taat tersebut. Kita mencintai. Dalilun 'ala raghbati fiha. Wa ahabbul 'amali ila Allah adwamuhu wa in qal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Gitu. Jadi ketika seorang mempertahankan amal soleh, amal ketaat itu berarti dia mencintai itu amalan. Kalau enggak, dia enggak akan kerjain terus. Dan dikerjakan terus itu bukti cinta. Dan ini bukan hanya di sisi hamba, di sisi Allah juga amal yang paling Allah cintai yang paling kontinu walaupun sedikit. Makanya ini jangan pernah diremehkan oleh kita. Cuma segini aja, coba pertahankan dulu. Itu amalan yang paling Allah cintai, itu mempertahankan amalan sehingga kontinu. Jadi jangan lihat dari satuannya. Oh, ini cuma sedikit nih Ustaz. Coba kerjain rutin. Insya Allah pertama jadi banyak. Dan yang paling penting bukan banyak atau sedikitnya, Allah sangat mencintai amalan tersebut. Karena itu deh, dengan dijalankan terus. Lihat aja orang yang punya hobi. Contoh nih hari-hari ini nih, sepeda. Gimana kita bisa memilah-milih siapa yang ngegoes hanya sekedar ngikutin tren dan hype saja? Dan siapa yang ngegoes benar-benar mencintai olahraga sepeda? Gimana caranya? Nanti kita lihat ketika hype ini turun, semua kan begitu kan? Akan turun. Ah, dia masih goes enggak? Gitu jemaah. Kalau dia udah gak goes, nah berarti ini tipikal yang musiman gitu. Emangnya haram? Ya enggak, namanya juga sepedahan. Asal semuanya sesuai syariah aja. Sama kayak lari. Siapa yang, kita bisa ngeliat mana orang tuh yang benar-benar mencintai olahraga lari dengan orang yang hanya ngikutin tren aja. Orang pada lari, dia lari. Gitu. Ya. Orang lari 20 kilo, dia lari 20 kilo. Ada orang lari dari kenyataan, dia ikut lari kenyataan. Nah ini kan ikutin tren aja. Tapi kalau orang yang benar-benar cinta, pokoknya dari sebelum hype sampai setelah hype, tetap aja dia lari. Karena emang ini soal aku mau dari dulu Pak Ustaz, lari itu enak, lari itu murah meriah. Gitu. Benar gak sih gitu ya? Iya kan. Begitu. Nah ini kita ibadah ini hanya sekedar ikut momentum, musiman, ikut hype aja, atau memang mencintai ibadah? Kita ini puasa hanya pas lagi Ramadan, oh lagi musimnya puasa, atau memang mencintai ibadah puasa? Nah ini kita lihat aja ibadah Ramadan ini. Kita lihat benar Ramadan. Kita ini apa benar-benar mencintai sholat witir atau emang ikut-ikutan aja udah. Pokoknya pada witir-witir gitu. Ah kita lihat. Habis ini nih lihat. Tahajud, duha pun demikian. Infak sedekah apa gara-gara di Ramadan aja rajin berinfak sedekah atau emang udah mencintai infak sedekah? Kita mencintai ilmu atau emang ikut-ikutan aja? Oh lagi tren kajian-kajian. Ramadan pokoknya isi kajian terus. Nah ini pada Ramadan. Gimana nih? Dan cinta itu penting loh. Penting. Mencintai amal ibadah itu kan amal hati yang besar. Simpel aja, kita ingin lihat nih siapa teman yang benar-benar setia sama kita, loyal sama kita, itu ngeliatnya gimana kita, apakah dia dekat sama kita, pas lagi kita hype aja, lagi kita lagi naik daun itu kan gak bisa ngebedain mana yang benar-benar setia sama kita, mana yang penjilat, mana yang ingin ikut-ikutan, mana yang cari panggung. Tapi kalau kita lihat nih teman, kita lagi naik dia bareng kita, kita lagi turun dia bareng kita, kita lagi jatuh dia ada di samping kita. Ah ini baru teman. Oh itu penting loh. Kita semua yang tahu kehidupan ini penting banget, sangat penting. Mengetahui hal ini itu penting. Siapa yang setia, siapa yang loyal itu, itu pentingnya minta ampun. Nah, Quran. Maka untuk mengetahui siapa yang cinta sama Al-Quran, loyal dengan firman Allah, setia dengan firman Allah, lihat pada Ramadan. Oh itu sangat penting, sangat penting. Saya pernah dirumahkan. Makanya kan kenapa sampai ulama mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang tuh orang yang enggak kenal Allah kecuali orang yang enggak kenal Allah kecuali di Ramadan. Itu seburuk-buruk kaum. Padahal dia udah ibadah tuh di Ramadan. Tapi tetap dikatakan seburuk-buruk kaum kata sebagian para ulama. Karena kebersamaan itu penting. Kita tuh pengen tahu siapa teman dan siapa musang berbulu domba atau musuh yang ngumpet di selimut itu pas lagi-lagi susah. Bukan kondisi di atas. Itu sangat penting. Makanya perlu menekankan orang yang mempertahankan mempertahankan amal ibadah, itu bukti dia mencintai amal ibadah tersebut. Itulah. Makanya itu tadi kita kasih contoh tadi. Kalau benar-benar melihat, pengen lihat anak sepeda sejati itu, lihat aja habis tren sepeda ini menurun, dan itulah dunia, ada naik ada turun. Nah, siapa masih main, masih latihan, masih olahraga gitu. Kalau ingin melihat ahli Quran sejati, ahli Quran sejati ini, nah siapa yang menghatamkan Al-Quran sepanjang 11 bulan ini, insyaallah 11 bulan. Nah, itu baru kelihatan. Oh, memang ini ahli Quran ini. Dan bukan hanya dibaca, diamalin tuh isi Quran. Dan sebelum diamalin, biar ngerti, dikaji. Dikaji, dipelajari, baru nanti diamalkan. Selama 11 bulan. Ah, itu benar-benar cinta nih. Cinta dengan Al-Quran. Bukan hanya ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren. Makanya Syekh Utsaimin menutup paragraf itu, fa idza hafadzal insanu ala ibadatihi wastamarra 'alaiha. Dan apabila seorang manusia itu menjaga, mempertahankan ibadahnya dan terus continue dengan mengerjakan ibadah tersebut, kana hadza dalilan 'ala mahabbatihi. Ini bukti cintanya kepada ibadah tersebut dan cintanya pada sebuah kebaikan. Itu cintanya kepada sebuah kebaikan. Nggak heran Allah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Karena memang cinta. Bukan hanya ikut-ikutan tren. Makanya jaga nih jamaah. Kita, oke, hari-hari ini masih suasana lebaran. Setelah itu start lagi puasa 6 Syawal. Yang punya hutang puasa, bayar hutangnya secepat mungkin. Boleh ditunda sampai Syaban, tapi jangan bermudah-mudah menunda, karena ini berkaitan dengan cinta kita loh. Ini pembuktian cinta. Tapi Aisyah itu menunda sampai Syaban, betul. Tapi baca hadisnya, beliau itu ada alasan yang syar'i. Bukan karena gak cinta, bukan karena malas. Beliau fokus berkhidmat kepada suami dan Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Quran juga gitu. Yang benar-benar nutup Ramadan kemarin dengan khataman, baik satu kali khatam, dua kali khatam, tiga kali khatam, tutup gitu hari terakhir minal jinnati wan nas gitu. Benar-benar kayaknya penutupannya oke banget. Nah, siap-siap mulai juz satu lagi nih jamaah. Siap-siap. Start lagi juz satu. Aduh, aku tuh belum mulai start nih Pak Ustaz. Ini udah hari ketiga. Ya udah, kejar. Ramadan kemarin bisa ngejar. Nah, ini kejar lagi. Makanya biar ngejarnya enggak ngos-ngosan, mulai misalnya hari ini. Itulah. Yang rajin infak sedekah, lu udah infak sedekah belum nih? Lebaran, aku mungkin lebaran ini ya aman ya, karena bagi-bagi THR, apalagi sama keponakan-keponakan misalnya, atau main ini langsung ditagi. Ya udah, kemarin udah belum? Hari ini gimana? Hari ini kayak terus demikian. Jangan diremehkan, ini bukti cinta kita. Dan Allah sangat cinta kepada ibadah yang kontinu. Mereka ilmu ya, itu lihat orang yang cinta ilmu atau enggak, istiqomah enggak kajian. Makanya kan kata para ulama, yang menjadi parameter kan kajian rutin. Karena itu untuk memfilter mana yang mencintai firman Allah dan hadis Nabi, yaitu ilmu, mana yang enggak mencintai ilmu. Itu kajian rutin. Kajian rutin. Jadi bukan karena, aduh aku ini udah gak ikut 3 bulan karena memang gak ada waktu. Bukan gak ada waktu, itu gak ada cinta. Waktu itu ada. Kalau laq qadar Allah misalnya, waktu pagi itu selalu sibuk. Kalau misalnya kajian ini ya, kita kan gak harus ikut kajian kita, kajian guru-guru kita yang lain silakan. Misalnya kita ikut kajian ini, oke gak bisa pagi, 3 bulan gak bisa pagi, yaudah ikuti rekamannya kan bisa. Setelah Allah mudahkan kita waktu pagi, mulai lagi waktu pagi. Apalagi waktu pagi kan berkah hadirin. Dan waktu memang waktu favorit, salah satu waktu favorit untuk zikir, dan salah satu zikir adalah ilmu. Makanya kan Nabi SAW memanfaatkan waktu pagi ba'da subuh itu kan untuk menyampaikan ilmu. Sebagaimana hadis apa? Hadis Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad. Hadis Irbad yang mana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Kalian tuh harus mengikuti sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah Khulafa'ir Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham kalian. Itu kan disampaikan dalam riwayat ba'da subuh. Makanya kalau kita, semoga Allah mudahkan bisa ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Itu salah satu jadwal kajian rutin di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi yang diisi para ulama-ulama kita. Kapan? Ba'da subuh. Selain ba'da asar, ba'da maghrib gitu ya. Kenapa? Karena kan kita udah bahas hadis tentang bardain. Emang ba'da subuh ini waktu yang spesial dan menentukan keberkahan waktu, keberkahan hari kita. Jadi sayang untuk dilewatin, sayang untuk dilewatkan. Ini waktu yang digunakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama kita, para ulama-ulama kita manfaatkan waktu subuh, ba'da subuh. Kita jamaah. Dan ketika kita istiqomah terus, berarti kita mencintai ilmu. Apalagi pada subuh kadang-kadang kita masih ngantuk. Bukan kadang-kadang Pak Ustaz, tiap hari. Ah, berarti kan pertarungan cintanya lebih kuat. Itu lihat dari sisi itu dong. Jadi, aduh berat amat sini. Nah, lo justru jangan berat amat. Justru pembuktian cinta itu pada saat kesetiaan di saat susah. Kesetiaan di saat susah itu penting, jemaah. Setia ikut kajian pada saat waktu ngantuk itu tuh pembuktian cinta. Dan hanya insya Allah kalau kita rutin kan hilang nanti ngantuknya. Allah hilangkan. Doa dan doa dong sama Allah. Ya Allah hilangkan rasa ngantuk saya. Dan memang ini bukan waktu yang cocok buat tidur. Ini waktu yang cocok untuk zikir, bukan tidur. Dulu para ulama kita kan dijelaskan Syekh Abdul Razak, itu secapek apapun, selarut apapun tidur mereka di waktu malam, selarut apapun, itu mereka akan bela-belain gak tidur ba'da subuh. Sampai syuruk. Karena ini waktu prime time. mau kurang tidur, mungkin ada yang harus begadang, bukan jadi pola. Itu ada subuh, tetap hanya dijaga tuh. Gitu. Sama kan kayak wudu. Sebaik-baiknya wudu pas kapan? Indal makarih kan. Ketika kondisi enggak enak. Ketika dingin luar biasa, dingin yang menusuk tapi masih enggak memudaratkan. Itu kita tetap berwudu. Wah, itu. Dan hadisnya udah kita bahas. Karena setiap pada saat kondisi yang gak enak itu penting. Itu pembuktian. Pembuktian cinta dan pembuktian loyalitas. Bukan hanya sekedar ngejaga rutinitas. Bukan. Itu pembuktian cinta dan loyalitas. Pembuktian cinta dan loyalitas. Makanya salah satu hikmah misalnya terjadi kondisi yang tidak diinginkan di perang Uhud, sebagian ulama menjelaskan apa? Hikmahnya adalah terlihat siapa mukmin, siapa munafik, dan mengetahui yang setia dengan kita dan yang munafik di tengah-tengah lingkungan kita itu penting. Dan itulah salah satu hikmah Allah takdirkan kekalahan bagi kita. Allah takdirkan kegagalan bagi kita. Allah takdirkan mungkin kita jatuh atau tersandung dalam hidup. Salah satu hikmahnya untuk kita melihat siapa yang tetap berdiri bersama kita. Bahkan siapa mengulurkan tangannya untuk kita, mengulurkan tangan untuk menarik kita kembali ke jalur perjuangan lagi, jalur keistiqomahan lagi. Itu nyari orang apa, ngelihat seseorang menjulurkan tangannya untuk narik kita tuh mahal, mahal, sangat mahal. Kita harus bayar, seringkali kita harus bayar dengan musibah. Bayar dengan musibah. Baru kita lihat siapa yang tetap berdiri dan siapa yang pergi. Gitu. Makanya ini penting jamaah sekalian. Ini bukti rasa cinta dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan ibadah, pertahankan amalan. Begitu jamaah sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Dan hadirin jangan lupa puasa 6 hari bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Udah lama kita enggak interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Ustaz, tim dan seluruh jamaah selalu dalam keadaan baik. Amin. Begitu juga yang bertanya. Saya ingin menanyakan syarat dalam mengqadha puasa Ramadan khususnya bagi wanita. Apakah bisa langsung puasa tanpa sahur atau baru mengucapkan niat puasa qadha setelah fajar? Dan qadarullah hutang puasanya banyak, apakah harus menuntaskan hutang tersebut sebelum puasa Syawal? Terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, syaratnya seperti puasa Ramadan. Niat itu sebelum fajar. Niat itu sebelum fajar. Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak berniat di waktu malam, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada puasa wajib. Karena kalau puasa sunnah boleh. Nabi SAW pernah bertanya ke Aisyah setelah fajar, kita ada makanan gak Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, gak ada ya Rasul. Idan fa'ana sa'im au kama qal. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya akan puasa hari ini. Ini menunjukkan puasa sunnah boleh, niatnya setelah fajar. Tapi kalau puasa wajib gak bisa. Karena hadisnya tadi, man lam yubayyitin niyyah, barang siapa yang belum berniat di waktu malam, gak ada puasa wajib bagi dia. Nah, yang perlu kita camkan berikutnya nih jamaah, niat itu tuh apa sih? Niat itu motif di dalam hati, gitu, keinginan yang bulat di dalam hati, bukan bukan amalan lisan, sebagaimana ijma' para ulama fikih. Nah, hadirin Allah muliakan, jadi kalau sudah ada niat tersebut di dalam hati kita, walaupun kita gak sahur, silakan berpuasa. Walaupun tidak afdol, kecuali ada alasan syar'i, ketiduran gitu, ya udah, itu alasan syar'i. Tapi kalau sengaja gak sahur, jangan, walaupun gak haram. Karena Nabi meminta kita untuk sahur tasaharu, bersahurlah. Fa'inna fi sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan, itu sunnah. Jadi itu niat. Dan sebagian ulama mengatakan niat itu bisa dilihat ketika seseorang yang tidak terbiasa makan sebelum fajar, dia makan sebelum fajar, berarti dia sahur nih, gitu loh. Jadi makan sebelum fajar dalam konteks sahur, maka itu sudah mewakili niat. Karena berarti ada keinginan untuk puasa. Tapi kalau sebaliknya ketiduran, tapi udah berniat sebelum tidur, besok saya mau puasa, kalau maka insya Allah boleh. Maka insya Allah boleh. Terus hutang puasanya banyak, apakah harus menuntaskan hutang tersebut sebelum puasa Syawal? Jamaah, terjadi khilaf para ulama dalam masalah ini. Perbedaan pendapat. Dan makanya afdolnya kita keluar dari khilaf dengan puasa Ramadan dulu, lalu puasa Syawal. Ngikutin alur hadis tersebut, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahr, atau kama qala, barangsiapa yang berpuasa Ramadan lalu lanjut 6 hari Syawal, maka dia dapat puasa pahala puasa setahun penuh. Maka keluar dari khilaf. Itu yang paling afdal. Tapi kalau gak bisa, karena kadang-kadang banyak, khususnya wanita ya, kadang-kadang ada yang sampai belasan hari haidnya, terus hari bulan ini juga akan haid lagi insya Allah. Maka Allah Ta'ala sebagai Allah mengatakan silakan puasa Syawal sebelum bayar hutang tersebut. Walaupun masalah ini sekali lagi khilaf dan panjang, dan itu saya lebih cenderung dengan pandangan itu dengan segala keterbatasan ilmu saya. Di antaranya dalil Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengqadha puasa di bulan Syaban. Dan dalam riwayat Aisyah pun berpuasa sunnah di tahun tersebut. Jadi selama 11 bulan itu, dan riwayat Aisyah diriwayatkan berpuasa sunnah dalam 10 bulan ya sebelum masuk Syaban. Jadi itu menunjukkan bahwa bisa, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Semoga Pak Ustaz, keluarga serta seluruh kaum muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pembahasan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, saya jadi berpikir apakah saya harus menghentikan kebiasaan rutin puasa Nabi Daud yang sudah saya rutinkan, yang sudah saya rutin jalani selama 2 tahun ini. Masyaallah, 2 tahun alhamdulillah. Senang dengarnya. Karena sekali bersambat saja bisa menyesal di hari tuanya karena kesulitan mengamalkan puasa tersebut, apalagi saya. Tetapi kalau saya hentikan kebiasaan puasa tersebut, berarti kurva amalan saya turun. Karena sebelum menjalani puasa Nabi Daud, saya sudah menurunkan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bidh. Dan sejak 2 tahun lalu, saya menambah menjadi puasa Nabi Daud mumpung masih single, sehingga tidak perlu izin ke suami untuk menjalankan puasa tersebut. Dan bagaimana kaitannya dengan hadis Bukhari, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia mukim. Dan ketika sehat, apakah jika kita biasa rutin mengamalkan puasa Nabi Daud di masa muda, kemudian kita tua dan gak mampu lagi meneruskan kebiasaan tersebut, apakah tetap mendapatkan pahala puasa tersebut? Mohon nasihat Pak Ustadz, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Ya, makasih. Yang pertama, hadirin, Allah Ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu kita, kalau kita lihat para sahabat itu tipenya beda-beda. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa meneladani dan bisa mengikuti perjalanan mereka. Karena kalau tipenya sama susah banget loh jemaah sekalian. Tapi ini beda-beda. Tapi semuanya sesuai dengan jalannya Allah dan Rasul-Nya. Karena generasi berikutnya tipenya beda-beda juga. Masih ingat kan ucapan Imam Malik? Gitu, Allah bagi-bagikan amal ibadah ke hambanya sebagaimana Allah bagikan rizki. Ada yang kuat, ada yang jadi ahli Quran tapi gak kuat puasa. Ada yang kuat puasa tapi gak kuat tahajud. Maksudnya bukan yang gak tahajud ya, tapi gak bisa kuat tahajud lama gitu loh. Tapi dia puasa paling jago. Dan kata Imam Malik, dan saya dibagikan atau saya dikasih porsi ilmu dan saya ridho dengan ini, dan saya rasa apa yang Anda kerjakan tidak lebih baik daripada yang saya kerjakan, atau yang saya kerjakan tidak di bawah apa yang Anda kerjakan. Nah, ini hal penting kan gitu ya, ini hal penting. Contoh simpel, kita tahu bersama-sama bahwa Abu Hurairah itu disarankan Nabi SAW witir sebelum tidur. Karena polanya Abu Hurairah beda dengan banyak sahabat yang lain. Beliau begadang sampai malam untuk belajar dan mengejar. Karena beliau kan baru kan, dibanding para sahabat yang lain, tapi bayangkan beliau bisa meriwayatkan 5.000-an hadis. Itu karena totalitas sampai malam. Nah, masih ingat enggak bahwa pola malam terbaik pola malamnya siapa? Kan lupa lagi nih. Nabi Daud gimana caranya nih? Tidur sampai subuh. Gimana sih, jemaah? Tidur sampai kapan? Setengah malam. Oke, lalu tahajud 1/3, lalu 1/6. Itu loh yang kita kemarin tuh, yang kita belum tidur terus dikasih pecahan-pecahan yang aduh tidak mengenakan itu. itu kan berarti kan Abu Hurairah nggak ikut pola ini secara umum ya, gitulah. Karena beliau mengambil jalur lain, tapi masalahnya juga besar gitu loh. Yaitu dapat meriwayatkan hadis Nabi SAW sebanyak 5.000-an dan beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Itu kan pahalanya juga luar biasa. Jadi bisa jadi kita lepas satu pola untuk beralih ke pola kebaikan yang tidak kalah hebat dari pola yang kita tinggalkan, karena mungkin lebih cocok dengan kondisi kita. Gitu, lebih cocok. Bukan cari yang enak-enak, enggak. Tapi lebih mungkin kan. Nah, jangan hanya ngelihat dari 1-2 hadis lalu kita buat kesimpulan. Makanya kan harus ngelihat secara utuh, dan itu juga enggak mudah. Makanya perlu diskusi, perlu kita tanya para ulama kita, para guru-guru kita gitu loh. Makanya balik lagi ke puasa Nabi Daud. Jangankan puasa Nabi, kita sudah jelaskan sebagian ulama seperti Syafi'iyah itu mempersilakan puasa setiap hari bahkan. Bagi yang kuat. Nah, itu enggak dimutlakkan, bagi yang kuat. Dan dalil apa argumentasi mereka enggak lemah. Mereka tahu persis sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, mereka tahu. Tapi mereka juga ngelihat praktek dari dari banyak sekali ulama klasik yang diriwayatkan berpuasa setiap hari, dan mereka kuat karena kekuatan orang beda-beda, kekuatan orang berbeda-beda. Kita tahu hadirin, ada sahabat yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW memegang harta anak yatim. Karena beliau kalau megang uang langsung disedekahin semua. Ya repot lah tuh anak yatim nantinya. Tapi apakah ini perintah berlaku untuk kita semua? Lalu dengan alasan kalau ada sahabat saja dilarang sama Nabi, ya apalagi kita. Kita lebih parah lagi. Ya enggak lah, harus ada yang megang harta anak yatim secara amanat. Itu bukan untuk semua kita, tapi yang setipe dengan sahabat tersebut. Siapa sahabat tersebut? Siapa? Abu Dzar kan ya. Gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh menarik sehingga kita bisa mengikuti yang benar. Ini kayaknya tipe aku nih. Ini insyaallah itu coba yang kayaknya aduh saya ini kayak lebih tahajud, puasa tuh saya nggak kuat, sakit, ya udah cari ani sahabat yang tahajudnya luar biasa. Makanya masih ingat nggak Abu Bakar kata Bakar al-Muzani kan, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi SAW bisiyam wala bisalah. Abu Bakar itu tidak mengalahkan para sahabat dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Jangan salah loh, Abu Bakar puasanya sholatnya juga oke. Tapi ada yang lebih banyak lagi dari beliau. Tapi Abu Bakar mengalahkan seluruh manusia termasuk para sahabat itu dengan sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hati beliau. Waqara fi qalbihi. Gitu. Amalan hati. Jadi ini sahabat tuh tipenya macam-macam. Maka kita lihat minta petunjuk sama Allah. Lalu kita lihat kita ini kayaknya tipe yang mana. Gitu jemaah. Allah Ta'ala dengan segala keterbatasan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon didoakan ibunda kami Triwarsini Merdekawati binti Marsidi berpulang semalam dalam kondisi positif COVID. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi selalu dan jaga selalu dalam sehat walafiat Ustaz Tantip. Ya hadirin sekalian, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula antarzuqaha wa kulla mautan muslimin bihusnil khatimah wa bin ni'mati al-qabar wa binairil jannati yawmul qiyamah amin arwal alamin. Kita doakan beliau dan seluruh umat Islam yang wafat semoga mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan nikmat surga pada hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Dan bagi anak-anaknya, ingat berbakti belum berakhir. Justru menjadi cambuk bagi kita untuk jadi anak yang soleh atau soleha. Karena idza mata ibnu adam inqata amaluh, jika anak Adam wafat maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga: sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihun yad'ulah, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Jadi jadilah anak yang soleh atau soleha, lalu perbanyak doakan orang tua kita. Udah gak ada cerita santai-santai udah. Apalagi kalau udah orang tua salah satu wafat atau dua-duanya wafat, gak ada santai-santai. Dan berhenti penyesalan yang gak produktif. Justru harus jadi cambuk. Gimana kita mensupport mereka yang sudah berada di alam barzakh dan masih bisa. Perbanyak memohonkan ampun terhadap segala khilaf mereka. Bukankah dalam riwayat ada seseorang yang diselamatkan atau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dia bingung kok bisa ya? Kayaknya mungkin hitung-hitungannya udah masuk neraka aja nih. Ketika ditanya, kok saya bisa dimasukkan ke surga? Bistighfari waladik. Karena istighfar anakmu itu. Karena istighfar anakmu. Anakmu itu mendoakan ampunan kepadamu dalam sujudnya sepertiga malam terakhir. Itu. Jadi perjuangkan orang tua kita sebagaimana mereka memperjuangkan kita, khususnya ketika kita masih kecil, pada saat kita belum bisa berdiri dan berpijak dengan diri kita setelah taufik dari Allah tentu saja. Itu mereka support kita habis-habisan. Nah sekarang mereka gak bisa sholat, tapi kita masih bisa sholat. Mereka udah gak bisa ruku, tapi kita masih bisa ruku. Itulah hadirin. Apalagi kalau orang tua kita masih banyak kekhilafan, tapi Allah wafatkan mereka di atas Islam, di atas iman. Itu benar-benar pintu tuh masih terbuka lebar jemaah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.